Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita. Sehingga pada malam hari ini, dengan semua itu Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam ini juga tercurah kepada keluarga beliau, ummahatul mukminin, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, telah banyak musibah, bencana dan malapetaka yang menimpa negeri yang kita cintai ini. Sadarkah kita sesungguhnya bencana, musibah dan malapetaka yang datang ke negeri ini itu sesungguhnya karena perbuatan kita, karena perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini. Di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah yang menimpa kalian daripada musibah, fabima kasabat aydikum, karena perbuatan kalian sendiri. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah ampunkan, maafkan kebanyakan daripada kesalahan-kesalahan kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa qauluhu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum," dan firman Allah tabaraka wa taala, "dan tidaklah yang menimpa kalian daripada musibah. Itu dikarenakan perbuatan-perbuatan kalian. Yaitu mahma asabakum ayuhan nas minal masaib fa innama hiya min sayyiatin taqaddamat lakum. Musibah apa saja, malapetaka apa saja, bencana apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, sesungguhnya itu karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah ampunkan kebanyakan, ay minas sayyiat, daripada kesalahan-kesalahan kalian. Fala yujazikum 'alaiha bal ya'fu 'anha. Allah tidak membalasi perbuatan-perbuatan dosa kita, perbuatan-perbuatan maksiat kita semuanya. Tidak. Allah maafkan kebanyakan daripada itu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahril ard dabbah. Kalaulah seandainya Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan bencana di permukaan bumi ini, menimpakan musibah, malapetaka di permukaan bumi ini karena perbuatan dosa-dosa kita, karena perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan daripada kesyirikan dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, maka tidak akan tinggal hewan melata pun di permukaan bumi ini. Karena yang Allah timpakan daripada musibah, malapetaka dan bencana itu hanya sebagian daripada apa yang telah kita lakukan. Kalau semuanya para jemaah, kalau saat andainya Allah menimpakan musibah dikarenakan semua perbuatan dosa kita, jangan manusia, hewan melata pun tidak akan tinggal di permukaan bumi ini. Wa ya'fu an katsir, Allah ampunkan kebanyakan daripada kesalahan-kesalahan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah juga menegaskan perkara ini. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak, telah jelas kerusakan di daratan dan lautan karena perbuatan manusia. Karena perbuatan kita sendiri. Karena kita yang telah mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah mengirimkan bencana, malapetaka kepada negeri ini. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, agar mereka bisa merasakan sebahagian daripada apa yang telah mereka lakukan. Sebahagian para jemaah. Kalau semuanya habis, itu dikatakan Ibnu Katsir tadi. Kalau semuanya, kalau karena perbuatan dosa kita semuanya, maka tidak akan tinggal di permukaan bumi ini. Walaupun hewan yang melata. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar mereka bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dua ayat yang sudah kita bacakan para jemaah mulia oleh Allah tabaraka wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kesalahan, kekhilafan, kealpaan manusia, itulah yang telah mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang telah menyebabkan Allah menimpakan malapetaka, Allah menimpakan malapetaka, bencana dan musibah ke negeri yang kita cintai ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaa'un." Ini hadis disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa, penyakit-penyakit yang merajalela, kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia, jaza, itu balasan daripada apa yang telah kita lakukan. Di dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati amma humullahu bi'adzabin min 'indih." Apabila perbuatan-perbuatan maksiat telah merajalela di kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammahumullahu bi'adzab, Allah akan timpakan azab secara umum kepada manusia min indi, dari sisi Allah tabaraka wa taala. Hadis Sunan Imam Ahmad. Ini di antara dalil-dalil yang sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang telah kita lakukan itulah yang telah menyebabkan terjadinya bencana-bencana di permukaan bumi ini. Bukan karena faktor alam, bukan karena bumi tidak bersahabat, tapi karena perbuatan-perbuatan dosa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al mustami'ina wal mustami'at, al musyahidina wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang kita angkat pada kajian malam hari ini adalah bencana antara ujian dan hukuman. Bencana mungkin semua kita atau kebanyakan dari kita mengetahui maknanya. Apa yang dimaksud dengan bencana? Kata para ulama, dalam bahasa Arab bencana itu adalah karitha. Ka karithatun, jamaknya al-kawarithu. Artinya adalah an-nazilatul azimah asyaqah allati tanzilu bil aqwami, yaitu petaka yang menimpa dan besar, mencakup banyak orang, meliputi banyak orang, yang turun kepada kaum-kaum, orang banyak, mulai dari naqsul amwal. Jadi jangan dikira bencana itu hanya bencana alam saja, seperti yang tadi yang kita dengarkan tadi dari gempa bumi, luapan gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, kemarau panjang. Bisa jadi bencana itu kekurangan harta, naqsul amwal, wal anfus, banyaknya orang meninggal seketika dalam jumlah yang besar. Baik penyebabnya adalah bencana-bencana alam dalam istilah sekarang ini, ataupun yang lainnya. Kemudian juga kekurangan hasil tanaman buah-buahan, ini juga termasuk bencana. Kemudian banjir yang melanda dengan berbagai macam jenis istilah-istilah banjir sekarang ini, ya, yang seringkali banjir yang membawa bencana besar adalah banjir bandang, air yang bercampur lumpur, ya. Kemudian terjadinya peperangan, pertikaian dalam jumlah besar, ini juga bencana. Tawuran, ini juga bencana. Dan juga musuh menguasai, ini juga bencana. Musuh bertindak semena-mena, tinggal mengatakan lakukan ini maka dilakukan, jangan lakukan ini, dengan ancaman-ancaman tentunya. Ini juga termasuk dalam kategori bencana. Antara ujian dan hukuman. Karena memang kalau kita melihat ke belakang melalui cerita-cerita Allah di dalam Al-Quran dan cerita-cerita Nabi di dalam sunnahnya tentang bencana-bencana alam yang terjadi di masa-masa dahulu. Bahkan sangat detail Allah bercerita tentang bencana alam. Ini kita pakai istilah bencana alam. Di masa Nabi Nuh, kan banjir juga sekarang ada dan dikatakan bencana alam. Kemudian gelombang bumi, bumi itu bergelombang, naik ke atas kemudian turun. Ini sudah terjadi juga. Negeri kaum Nabi Lut, sekarang ini dikatakan bencana alam. Tetapi ketika Allah bercerita itu azab. Allah ceritakan tentang apa yang menimpa negeri kaum Nabi Lut, diangkat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala negerinya. Diangkatnya bukan kepingan buminya diangkat, tetapi gelombangnya, dia naik ke atas. Setinggi-tingginya, kemudian diturunkan ke bawah terbalik. Karena merekahnya bumi. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian bencana-bencana yang lain yang Allah ceritakan, kita ambil satu ayat saja sebagai bukti bahwa apa yang terjadi di masa dahulu gambarannya ada di zaman kita sekarang yang diistilahkan dengan bencana alam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Ini dalam kategori bencana dalam istilah azab, bukan ujian. Karena redaksi ayat ini adalah redaksi hukuman. Ya, redaksi ayat Al-Ankabut itu adalah tentang hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna." Mana ana tahfiz ini? "Fakullan akhadna bidzambi." Zam itu apa artinya? Zambun apa artinya? Dosa, berarti hukuman. Ya, fakullan akhadna bidzambi. Maka semua kami hukum lantaran dosanya. Apa rincian hukumannya? Nah, ini lanjutan ayatnya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Itu yang pertama. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Hasiba. Kemudian wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Kemudian wa minhum man khasafna bihi al-ardha. Wa minhum man aghraqna. Ini redaksinya apa? Hukuman. Hukuman. Kita lihat ayatnya. Al-Ankabut ayat berapa? 40. Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya bercerita tentang Fir'aun, tentang Qarun, tentang Haman, tentang kaum Ad, kaum Tsamud. Ya. Tentang kaum Nabi Lut. Semuanya diceritakan oleh Allah mulai dari ayat 20. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'a al-khalq thumma Allahu yunshi'u an-nas'ata al-akhirah innallaha ala kulli shay'in qadir yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilayhi tuqlabun wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa la fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Terus sampai yang tadi di sebelumnya Allah bahkan mengatakan wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullan akhadna bi dhanbi. Cerita tentang umat-umat pembangkang itu sebelumnya, maka mungkin saya berharap kita baca ini dari awal Al-Ankabut ini. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada 40 ini bercerita tentang menghukum mereka yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala, menentang para nabi. Fakullan akhadna bidzambi, maka semua mereka, ya, masing-masing yang diceritakan tadi, kaum Nabi Lut, Hud, dan seterusnya sampai Fir'aun, Haman, Qarun, masing-masing mereka kami hukum, kami azab karena dosa-dosa mereka. Ya. Jadi cerita tentang apa yang terjadi dari bencana alam dahulu itu ternyata hukuman. Allah menghukum. Tidak diberi kesempatan oleh Allah mereka untuk bertaubat. Ini perbedaannya dengan umat Nabi Muhammad. Kaum Nabi Nuh kita tahu habis semua. Habis semuanya. Yang selamat hanya yang berada dalam kapal. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas? La asimal yawma. Kita bersama Huffaz sekarang ini. La asimal yawma min amrillah. Kata anaknya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata anaknya, saya akan cari puncak-puncak gunung yang akan menyelamatkan saya dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang akan menyelamatkan. Mau lari kemana, tetap akan mati. Kita lihat itu. Bagaimana bukan gempa saja, bukan dengan cara gempa saja Allah membinasakan manusia. Allah iringkan dengan banjir tsunami. Allah jadikan bumi yang keras ini jadi lunak, kemudian bergelombang. Allah Maha Kuasa. La asimal yauma min amrillah. Banjir ya. Allah berfirman, fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir. Fajarnal arda uyunan faltaqal maa'u ala amrin qad qadir. Kami buka pintu-pintu langit untuk mencurahkan hujan yang deras. Kami pancarkan dari perut bumi mata air yang memancarkan air. Bertemulah dua air itu untuk keputusan Allah yang telah pasti ditakdirkan oleh Allah. Azab. Azab. Habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Karena Nabi Nuh yang dijanjikan oleh Allah bahwa tidak akan ada yang selamat. Tidak ada manusia. Walau sepintar-pintarnya berenang, tidak akan bisa. Karena banjir itu banjir yang mematikan. Bukan banjir yang sekedar banjir saja. Semua bisa selamat. Ada yang pandai berenang, ada yang bisa bergantung mengambil tali atau naik ke atas kayu, enggak. Semuanya tujuannya, banjir itu tujuannya memusnahkan. Ya. Memusnahkan. Itu umat dahulu. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Habis semua. Allah perintahkan ketika datang malaikat untuk menjumpai, sebelumnya kan dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim, ya, dan memberikan kabar gembira akan lahir anaknya yang ditunggu-tunggu puluhan tahun menunggu anak itu. Siapa? Ismail? Salah. Ishak. Nabi Ishak. Berita tentang Nabi Ishak. Kemudian berita kedua, keputusan Allah untuk menghancurkan negeri kaum Nabi Lut. Ya. Negeri kaum Nabi Lut. Sebelum kita masuk ke negeri kaum Nabi Lut, penyebab dihancurkannya umat Nabi Nuh syirik. Penyebab dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah umat Nabi Nuh syirik. Ya. Sampai-sampai Allah bercerita tentang kesyirikan mereka dalam surat Nabi Nuh. Bagaimana dilegalkan syirik itu oleh umat Nabi Nuh. Mereka mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Bagaimana legalnya syirik? Sah. Semua orang menentang kalau ada yang menghalang-halangi atau menjelaskan ini perbuatan syirik. Jadi bencana itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Yang pertama yang harus kita yakini, dan itu yang telah terjadi di masa-masa dahulu, adalah apa? Hukuman. Hukuman. Jangan didangkalkan. Jangan ditepis, jangan dikabur-kaburkan. Bahwasanya bila mana ada bencana yang terjadi, itu adalah hukuman. Bukan satu dua kali. Banyak Allah bercerita. Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, Fir'aun. Dalam ayat yang tadi belum kita selesaikan, nanti kita minta Jafri dulu melanjutkan apa yang ingin sampaikan. Kita lanjutkan nanti setelah beliau. Silakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi kita sampaikan bahwasanya sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa, maksiat yang paling dahsyat adalah kesyirikan, kekufuran. Itulah yang telah menyebabkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menimpakan musibah, bencana, malapetaka di negeri yang kita cintai ini. Dan bencana-bencana yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sekarang ini, itu sudah Allah kisahkan dan gambarkan dalam Quran. Ya Allah timpakan kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi di surah Al-Ankabut ayat yang ke-40 tadi. Nah, musibah di samping dia adalah sebuah hukuman, dia juga merupakan ujian daripada Allah tabaraka wa ta'ala, terkhusus kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Seperti kita ketahui bahwasanya ketika musibah itu terjadi di permukaan bumi ini, di mana saja, maka yang akan merasakan dampak negatifnya bukan hanya pelaku-pelaku maksiat saja, bukan hanya orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa saja, tidak. Tetapi juga akan dirasakan dampak negatifnya oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian akan sebuah musibah, fitnah, bencana. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim di antara kalian saja, tidak. Juga akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika musibah itu turun, tidak mungkin hanya orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat saja yang akan merasakannya, tidak. Tapi semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala sangat pedih, sangat dahsyat azabnya. Oleh karenanya, kalau musibah itu konteksnya datang, diturunkan kepada orang-orang yang berbuat dosa, itu hukuman kepada mereka. Karena perbuatan-perbuatan dosa mereka. Sudah kita bacakan ayatnya tadi dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Ya, kemudian dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, ditambah dengan surah Al-Ankabut tadi ayat 40. Karena kisah yang sebelumnya adalah tentang umat-umat sebelumnya. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan hadis daripada Ummu Salamah dalam Musnad Imam Ahmad, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila telah jelas tampak merajalela perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan timpakan azab secara umum kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "min indih," daripada sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Faqultu, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun?" Apakah tidak ada di antara kalangan mereka yang ditimpakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala azab itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Qala, Rasulullah mengatakan, "Bala," iya. Ada di antara orang-orang yang ditimpa musibah tersebut orang-orang yang soleh. Qultu, maka Ummu Salamah mengatakan, "Fakaifa yasna biha ula?" Apakah mereka juga akan kena dengan adab tersebut? Bagaimana keadaan mereka? "Yusibuhum ma asaban nas." Rasulullah SAW mengatakan, mereka juga akan kena dengan adab yang dirasakan oleh manusia-manusia tersebut, oleh orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Orang-orang soleh juga akan merasakannya. "Summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pengampunan kepada mereka dan rahmatnya, ridhonya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan tadi, yang ditimpa musibah tersebut. Oleh karena ketika musibah tersebut ditimpakan kepada orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, itu hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Namun ketika musibah tersebut ditimpakan kepada orang-orang yang saleh, dirasakan oleh orang-orang yang saleh, ini merupakan ujian daripada Allah tabaraka wa ta'ala atas keimanan mereka. Karena iman yang kuat dibuktikan dengan ujian yang besar. Apakah keimanan tersebut tetap kokoh? Apakah orang-orang saleh ketika ditimpakan kepada mereka musibah, mereka tetap beriman, teguh imannya, redha dengan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala? Ini merupakan ujian daripada Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Azan, ya. Insyaallah nanti kita teruskan dengan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Belum lagi kering air mata kita, belum lagi hilang kesedihan kita, ingatan tentang saudara-saudara kita yang terkena musibah di Lombok masih begitu jelas. Kini saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah juga terkena musibah yang dahsyat. Gempa dan tsunami datang menerjang yang menghancurkan tempat-tempat tinggal mereka. Banyak dari mereka yang kehilangan saudara-saudaranya, ayah dan ibunya, istri dan suaminya, bahkan anak-anaknya. Tangisan kesedihan yang membasahi bumi negeri kita ini, di Palu, Sigi dan Donggala, ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. As-sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ribuan saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan sekitarnya membutuhkan kepedulian kita. Mari hapus derita mereka dengan bantuan terbaik kita. Salurkan bantuan Anda melalui Asil TV Peduli ke rekening BNI Syariah dengan nomor 817550604 atas nama Asil Cahaya Tauhid atau Asil TV Peduli. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashwasu fihil afsar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, الأربعون النووية. الأربعون النووية. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. الأربعون النووية. الأربعون النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashfa'an, man humun fil ilmi la yashfa'u minhu, wa man humun fid dunya la yashfa'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, Matsalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus saya Anda meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita di hari kiamat akan sendirian, dicabut nyawanya oleh malaikat maut sendirian, dimasukkan ke dalam kubur sendirian, ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir sendirian, diberikan siksa ataupun mendapat nikmat di dalam kubur sendirian, dibangkitkan dari hari kiamat, dari kuburnya di hari kiamat sendirian, dikumpulkan menghadap kepada Allah saat hisab sendirian, diberikan buku catatan amal atas amal perbuatan kita selama di dunia sendirian, ditimbang dalam mizan timbangannya Allah di hari kiamat sendirian. Jalan di atas sirat sendirian. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruh dari mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sendirian. Lihat para pemirsa, apa yang dimaksud dengan sendirian? Perhatikan baik-baik apa yang dimaksud dengan sendirian. Lihat penafsiran dari Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menolong, la aulad, tidak ada anak-anak, wala mal, tidak ada harta, wala ansar, tidak ada penolong, illallah wahda, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayujazih, Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ia amalkan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Ya. Yang menemani hanya amal. Sendirian, tidak ada jabatan. Tidak ada harta, tidak ada keluarga, istri, anak-anak, bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, tidak ada yang bisa menolong. Hanya amal. Maka jadikan tatkala Anda sendirian, Anda mempunyai teman. Tatkala Anda sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kami telah mendatangkan kalian kepada kami dalam keadaan sendirian, sebagaimana kami telah ciptakan kalian pada saat pertama kali. Jadikan tatkala itu Anda punya teman. Teman sejati Anda. Baik Anda hidup atau Anda mati, dia akan menemani Anda. Yaitu amal soleh Anda. Sendirian tapi berteman dengan amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil afsar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, belum lagi kering air mata kita, belum lagi hilang kesedihan kita, ingatan tentang saudara-saudara kita yang terkena musibah di Lombok masih begitu jelas. Kini saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah juga terkena musibah yang dahsyat. Gempa dan tsunami datang menerjang yang menghancurkan tempat-tempat tinggal mereka. Banyak dari mereka yang kehilangan saudara-saudaranya, ayah dan ibunya, istri dan suaminya, bahkan anak-anaknya. نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Tangisan kesedihan yang membasahi bumi negeri kita ini. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعده. معاشر المسلمين معاشر المسلمات yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa saudara-saudara kita terutama di Sulawesi Tengah, di Palu, Donggala dan Sigi dan yang dan sekitarnya, ini adalah kesempatan bagi seorang mukmin untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah saudara-saudara kita dan sangat-sangat kita rasakan kepedihan dan kesusahan yang mereka alami. Mereka yang kehilangan tempat tinggal, yang meninggal dunia korban bencana, yang kehilangan keluarga, wanita-wanita yang menjanda, anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, mereka yang terluka, mereka yang sudah kehabisan semua, dan mereka hanya bisa menyelamatkan badan, menyelamatkan diri, ditakdirkan oleh Allah untuk selamat, tetapi dihilangkan orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman yang lain adalah bersaudara. Kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perumpamaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman lainnya seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dhan, dan perumpamaan seorang muslim dalam dengan kaum muslimin, masalul muslim mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, saling berkasih sayang, saling tersentuh dengan kesusahan orang lain, saling bersedih ketika yang lain bersedih. Perumpamaan sebatang tubuh, idza syaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, berdasarkan hadis Bahwasanya kita merasakan luka-luka mereka untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar mencintai orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang penyayang, dan orang-orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah juga memiliki sifat-sifat yang sama. Kemudian yang perlu kita perhatikan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama adalah menegaskan berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang itu akan membuat kita terlindungi dari bencana. Sana'i'u ma'ruf taqi masari'as-su. Sana'i'u ma'ruf taqi masari'as-su. Perbuatan-perbuatan baik melapangkan kesempitan, memudahkan kesulitan, membuat orang bergembira, membuat orang berbahagia, ini akan membuat kita terlindungi dari bencana-bencana yang datang tiba-tiba. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, harta apalah? Karena harta pada hakikatnya yang kita miliki adalah apa yang kita berikan kepada, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malin nasi yaqulun, mali mali." Kenapa masih manusia menghitung-hitung hartanya sendiri? Jumlah hartaku, lahanku, rumahku, kendaraanku, semuanya dihitung miliknya. Padahal harta manusia itu hanya tiga. Yang pertama apa yang dia makan, yang dia makan kemudian habis dan keluarnya kotor. Apa yang dia pakai dan akhirnya lusuh. Dan harta yang sebenarnya kata Nabi SAW adalah yang dia infakkan. Dan itulah harta yang abadi. Harta yang akan menemani kita. Harta yang membuat kita lapang di alam kubur. Harta yang bersama kita nanti di akhirat. Yang akan membawa dan memudahkan urusan-urusan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral mu'minin, mari kita keluarkan apa yang bisa kita keluarkan. Dan itulah harta kita. Semakin banyak kita keluarkan, akan semakin banyak harta kita. Tetapi semakin banyak kita tahan, maka akan semakin berkurang harta kita. Karena pada hakikatnya, kata Nabi SAW, manusia ini, dia bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hartanya, harta ahli warisnya atau harta orang lebih yang disukainya daripada hartanya sendiri. Ya. Harta orang lebih disukainya daripada hartanya sendiri. Para sahabat bertanya, mana ada orang yang lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri? Kata Nabi SAW, hartamu itu yang kamu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta yang tidak kamu keluarkan di jalan Allah itu harta ahli waris, harta orang. Walaupun kita tidak sempat memakainya, kemudian meninggal dunia, maka dibagi-bagikan untuk orang lain. Bisa saja keluarga ahli waris akan bertengkar, akan bertikai, akan bertumpah darah, sementara harta kita untuk akhirat tidak ada. Maka ma'asyiral mu'min, ini kesempatan bagi kita dan ujian memang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW kedatangan orang-orang baru di Masjid Nabi. Nabi SAW ketika melihat tampilan-tampilan mereka, Nabi sangat bersedih dengan pakaian mereka yang compang-camping, tanda-tanda orang-orang yang benar-benar sulit ekonominya. Kemudian Nabi SAW menganjurkan sahabatnya untuk menderma, untuk berbagi. Ternyata tidak terlalu tersulut semangat para sahabat untuk membagi, untuk berbagi. Hanya sekedarnya saja. Ya, yang ketika buka dompet, kalau kita sekarang ini pilih mana yang kecil nominalnya, kemudian dikeluarkan. Kemudian para sahabat ketika itu memang sekedarnya saja. Tiba-tiba Nabi SAW, para sahabat yang lain pun melihat ada seseorang yang tertatih-tatih. Saking beratnya membawa pundi-pundi hartanya kemudian diletakkan di hadapan Nabi. Ini dari saya ya Rasulullah. Bukan riya. Tetapi dia ingin membahagiakan Nabi dengan apa yang dia lakukan. Maka Nabi SAW yang sebelumnya ada tanda-tanda kesedihan di wajahnya melihat betapa lemahnya semangat menderma, tiba-tiba bersinar dan bercahaya wajahnya. Kemudian muncullah hadis Nabi SAW ketika Nabi, para sahabat lain melihat Nabi bergembira dengan tindakan sahabat ini. Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an qusa min ujurihim sayyi'ah." Kemudian Nabi katakan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, yang dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya menderma adalah amalan yang luar biasa. Harta, ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, adalah apa yang kita miliki. Dan dia akan kita pertanggungjawabkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita keluarkan. Tidakkah kita berbahagia ketika kita menjawab pertanyaan Allah, ini harta untuk ini untuk gempa ini, untuk bencana ini, untuk bencana ini. Auditnya ya, luar biasa yang membuat kita bergembira ketika dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata semuanya adalah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak. Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sampai-sampai mengatakan ketika jiwa berlombanya itu ada dalam jiwanya dan berlomba dengan, dia pilih tidak sembarangan orang untuk berlomba. Dia pilih orang-orang dia tahu, yang dia tahu orang ini sangat doyan berinfak. Katanya, saya tahu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sering berinfak dan nominalnya besar. Kemudian dia teringat ada hartanya yang besar dan mengatakan dia bisa memastikan hari ini saya bisa akan mengalahkan Abu Bakar. Akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata ketika Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, ya, apa yang engkau infakkan hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu menginfakkan semua hartanya. Karena memang itu harta kita. Dengan harta itu kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar ketika mendengar bahwasanya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, dia mulai putus asa dan bahkan dia mengeluarkan pernyataan yang sampai hari ini kita diperdengarkan ke telinga kita. Kata Umar mengaku kalah. Ma sabaqtu Aba Bakrin illa wa sabaqani. Tidaklah aku berupaya untuk mendahului dan melampaui Abu Bakar, ternyata dia yang menang. Dia terus lebih. Ya, maka ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, mari kita keluarkan dan tidak akan merugi. Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang luar biasa. Hitung-hitungan harta kita ketika kita berniaga dengan Allah besar, bukan satu dua kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, dan ini di jalan Allah. Nabi SAW tadi menyampaikan, "Menafasa'an mu'minin kurbatan min kurbi dunia." Siapa yang melapangkan? Kita yakin semuanya bahwa keadaan saudara-saudara kita sekarang dalam kesempitan. Tidak ada tempat tinggal. Mereka berada di tempat di lapangan yang tidak ada tenda. Mereka secukupnya saya berkumpul di sana. Sementara makanan juga kekurangan. Pakaian juga kekurangan. Jangankan untuk menyelamatkan pakaian harta, menyelamatkan badan saja susah. Melarikan diri. Cobalah di browsing di internet pengakuan-pengakuan korban selamat. Ya. Cerita-cerita korban selamat. Menyayat-nyayat hati. Itu tidak membedakan mana yang militer, mana yang sipil. Semuanya ingin menyelamatkan diri. Apa yang diceritakan oleh salah seorang dari mereka? Saya melihat orang terbenam. Saya tidak bisa menyelamatkan. Untuk menyelamatkan diri sendiri tidak bisa. Untuk menyelamatkan anak sendiri tidak bisa. Luar biasa. maha dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam kesempitan. Kesempitan dunia. Kalau bukan kita yang menolong, Allah pasti menolong hambanya. Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada kita kepada diri kita sendiri. Nabi SAW pernah setelah perang berkumpul dengan para sahabatnya. Salah satu dari tawanan itu ada seorang wanita yang punya anak bayi. Punya anak bayi. Dan memeluk dengan erat-erat bayinya, menyusukan bayinya. Tiba-tiba Nabi SAW menarik perhatian para sahabatnya. Dipanggilnya sahabatnya, bertanya kepada mereka, menurut kalian, beranina, tegakkah wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Pasti semuanya mengatakan tidak akan mungkin tega. Mana ada seorang ibu melemparkan anaknya masih bayi ke dalam api, menyia-nyiakan anaknya. Kata Nabi SAW, Lallahu arhamu bi'ibadi min hadhil mar'ati libnatiha. Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Kalau bukan kita yang merahmati, masih ada hamba-hamba Allah yang lain. Padahal Allah berikan, bukakan kesempatan sebesar-besarnya untuk kita. Kapan kita mengejar surga Allah Subhanahu wa taala lagi? Masih meratkah kita untuk mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan kesempatan yang besar mengejar surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah bukakan, dan ini ujian untuk kita yang beriman. Masih berharga ke harta kita sehingga kita masih mempertahankannya? Masih berat untuk mengeluarkannya? Sementara Allah akan menyediakan orang-orang yang selain kita. Kalau bukan kita, Allah masih punya banyak hamba Allah. Kalau bukan di negeri kita ini, masih ada negeri-negeri yang lain. Hamba-hamba Allah yang mengejar surga Allah dengan hartanya. Maka ma'asyiral mu'minin, kesempatan untuk kita untuk mengeluarkan, dan akan kita jumpai harta kita itu. Tidak akan kurang walau sebesar pun, kita akan berjumpa dengannya. Allah akan mengatakan, ini dia yang kamu infakkan dan ini lipatan pahalanya. 700 kali lipat pahalanya. Kemudian Allah tutup ayat tadi dengan mengatakan, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Kita tidak memanggil orang-orang yang punya kelebihan rezeki yang besar. Karena terkadang 5.000 rupiah bisa mengalahkan 100.000 rupiah. Bila mana kita benar-benar mengeluarkannya karena memang kita ingin surga Allah. Ya, kata para ulama, dinarun taglibu alfa dinarin. Satu dinar bisa mengalahkan 1.000 dinar. Mari kita infakkan apa yang kita, yang paling berharga untuk kita. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali Allah akan berbicara dengan kita. Allah akan menghisab kita. Lalu ya, setiap manusia akan mencari-cari siapa yang bisa membantunya, bisa menyelamatkannya. Fayanzuru ila ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ila ma ashama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ila ma ila bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, ma minkum, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara langsung dengannya, dan dia akan melihat ke sebelah kanannya untuk mencari-cari apa yang bisa menolong kita. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada siapapun juga. Yang hanya kita lihat adalah amalan kita. Kemudian kita coba melihat ke sebelah kiri lagi, tidak ada yang lain. Jangan harapkan siapapun yang kita cintai di dunia ini. Tidak ada. Yang ada adalah amalan kita. Fala yara illa ma qaddam. Kemudian dilihatnya ke depannya sejauh mata memandang, neraka seluas-luasnya. Fala yara illa, fayanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Kata Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian ke neraka Allah walau hanya dengan menginfakkan separuh dari satu butir kurma yang kalian miliki. Takut ke neraka dengan harta kita, maka takutlah ke neraka Allah dengan harta. Kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari. Kesempatan tidak akan berakhir sebelum ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat al-munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكون من الصالحين. Berinfaklah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Sebelum datang kematian, ketika kematian itu datang, setiap orang yang tidak berinfak akan meminta tangguh. Ya. Minta tangguh kepada Allah. Untuk apa? Fa'asfaddaqa. Saya berikan kesempatan untuk menulis cek, ya Allah. Untuk mencari surgamu. Meminta keampunan darimu. Sekarang kita masih punya kesempatan. Berinfaklah. Perbanyaklah berinfak. Dan kita tidak akan merugi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Ma naqasat sadaqatun min man. Tidak akan berkurang sedekah itu. Tidak akan mengurangi harta kita. Itulah harta kita yang terus bertambah. Terus bertambah. Jangan setiap ada, jangan sampai ada rasa di hati kita. Setiap sebentar penggalangan dana. Setiap sebentar penggalangan dana. Padahal itu adalah harta kita. Ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmatin Allah. Mari sekali lagi kita berinfak. Dan itu harta kita yang akan kita temukan dan tidak akan kurang sedikit pun nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghitung harta kita. Wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan apa yang sudah kita sampaikan sebelum melaksanakan salat Isya tadi. Bahwasanya bencana, malapetaka dan musibah yang menimpa orang-orang yang beriman adalah ujian bagi mereka, ujian akan keimanan mereka. Karena setelah seseorang mengikrarkan keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka iman yang diikrarkan tersebut butuh kepada pembuktian daripada apa yang diikrarkan. Salah satunya adalah dalam bentuk musibah, malapetaka dan bencana yang Allah timpakan. Bagaimana orang-orang beriman memandangnya ketika Allah timpakan musibah kepada mereka, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian kepada mereka, bagaimana sikap mereka? Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan perkara ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Tabaraka wa Ta'ala firman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana yang datang kepada umat-umat sebelummu? Karena ketika seseorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan ibadah-ibadah, amal kebaikan, tujuannya adalah untuk masuk surga, mendapatkan rahmat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan kira, para jemaah mulia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sudah mengikrarkan keimanan kepada Allah, melaksanakan ibadah, kita akan masuk surga sebelum datang musibah-musibah, malapetaka-malapetaka dalam bentuk apapun yang menimpa kita. Yang mana malapetaka, bencana dan musibah tersebut Allah pernah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Allah mengatakan masathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu, ditimpakan kepada mereka malapetaka, wadh-dharra dan kesengsaraan, wazulzilu serta digoncangkan dengan berbagai macam goncangan. Dan ini Allah timpakan kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita, untuk menguji keimanan mereka. Karena seperti yang sudah kita sampaikan pada awal tadi, bahwasanya musibah ketika melanda sebuah negeri tidak hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tidak, tapi orang-orang soleh juga akan merasakannya, ujian bagi mereka. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga orang-orang, sehingga Rasul, utusan Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala akan turun? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ujian. Karena surga Allah tabaraka wa ta'ala adalah perkara yang mahal. Silatullah ghaliyah. Barang-barang dagangan Allah tabaraka wa ta'ala adalah barang yang sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan sesuatu yang rendah. Karena ketika Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan musibah dan orang-orang beriman bersabar dan redha dengan musibah-musibah tersebut, maka semakin besar musibah, semakin besar pahala yang akan mereka dapatkan. Diuji oleh jemaah. Apakah musibah tersebut sudah menimpa mereka atau belum? Atau mungkin musibah tersebut menimpa daerah-daerah yang lainnya, tapi daerah mereka belum? Ini merupakan ujian. Mana tahu Allah tabaraka wa ta'ala menahan musibah itu turun di tempat kita, itu karena masih banyak orang-orang yang saleh di tempat ini. Masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengagung asma-asma Allah, karena mereka Allah masih tahan musibah tersebut. Di dalam surat lain, dalam surat Al-Ankabut, di ayat yang kedua dan ketiga, Allah juga menggambarkan ini. Musibah adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, kami biarkan mereka begitu saja? Dan mereka tidak diuji? Mereka tidak berikan ujian-ujian untuk melihat sejauh mana keimanan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak cukup berjamaah seseorang hanya mengatakan dia beriman, kemudian Allah membiarkannya, tidak menimpakan musibah, malapetaka dan bencana dalam bentuk apapun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina saraku walaya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kata Allah tabaraka wa ta'ala, kami sudah menimpakan musibah-musibah kepada umat-umat sebelum mereka, agar Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mengetahui mana orang-orang yang benar keimanannya, yang ketika musibah itu turun kepada mereka, mereka tetap beriman kepada Allah, redha dengan takdir ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang-orang yang dusta dengan apa yang telah mereka katakan. Sekarang musibah itu ada di negeri kita, tapi bukan di tempat kita. Yang mana musibah itu pasti akan mendatangkan kesusahan, kesedihan, harta benda hilang, anak-anak kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, seorang suami kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Tidak ada orang tidak bersedih ketika orang-orang yang dicintainya meninggalkannya. Disinilah butuh keimanan yang kokoh, pondasi yang kuat. Ketika musibah-musibah tersebut melanda, ketika iman seseorang kokoh terpatri di jiwanya, maka itu akan semakin menambah keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan dia mengatakan, kenapa Allah menimpakan musibah kepada kami sedangkan kami orang-orang beriman. Bukan. Karena kita hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semakin tinggi iman seseorang, semakin tunduk taat dia kepada apapun yang Allah takdirkan kepada dirinya, semakin menambah keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam sebuah perkataan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini kisah dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi. Ada seorang laki-laki datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian laki-laki ini bertanya, wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepada kami tentang fenomena gempa bumi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, idastabahu az-zina, jika mereka sudah membiarkan perzinaan. Di sini berjamaah melakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita bisa melihat introspeksi, merenungi apa yang terjadi, seharusnya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan itu adalah kita, jangan egois dengan apa yang telah kita lakukan. Memang yang berbuat dosa adalah pelakunya, tetapi merasakan dampak daripada itu bukan dia saja. Ketika orang-orang sudah membiarkan perzinaan, kemudian Aisyah mengatakan wa syaribu al-khumur, mereka minum minuman yang memabukkan, wa darabu bil ma'azif, dan mereka sudah bermain-main dengan musik, alat-alatnya. Dan ini merupakan bentuk-bentuk perbuatan dosa, maksiat, karena semua perbuatan ini dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maksiat kebalikan daripada ketaatan. Ketaatan adalah ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah, dan maksiat adalah ketika seseorang melanggar perintah-perintah tersebut. Kemudian beliau radhiyallahu anha mengatakan, ketika terjadi itu zina merajalela, minuman-minuman memabukkan diminum di mana-mana saja, bahkan orang-orang sudah bermain dengan musik, gharallahu azza wa jalla fi samai, maka Allah tabaraka wa taala cemburu di atas langit. Cemburunya Allah bukan seperti cemburunya manusia. Seseorang cemburu karena iri kepada sesuatu yang ada pada manusia yang lainnya, tapi Allah cemburu lebih karena rasa kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa manusia melakukan sebuah perbuatan dosa yang malah menjerumuskan dirinya sendiri? Dia melakukan perbuatan maksiat dengan membiarkan zina, dengan meminum minuman yang memabukkan, bermain-main dengan alat musik. Ketahuilah perbuatan-perbuatan itulah yang telah mengundang murka Allah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala murka, maka itulah yang terjadi. Jadi Allah rasa kasih sayang kepada kita karena kezaliman yang kita lakukan. Karena hakikatnya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa maksiat, dia menzalimi dirinya sendiri. Dan yang paling dahsyat adalah yang mengundang murka Allah adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan kepadanya. Oleh karena Luqman mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Kenapa dikatakan kezaliman, kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar? Zalim yang kita ketahui meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya secara bahasa. Nah, ketika seseorang memalingkan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah, Allah murka. Dan pantas Allah murka. Allah berikan kita segala-galanya di permukaan bumi ini, semenjak kita di rahim ibunda kita sampai sekarang. Ketika kita ingin beribadah, sujud, sujud kepada berhala, menyembelih untuk penunggu-penunggu di tempat-tempat tertentu. Kita memakai-makai jimat, kita gantungkan hati kita kepada benda-benda yang remeh seperti itu. Kita tinggalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pantas untuk cemburu. Allah pantas untuk murka. Karena perbuatan-perbuatan manusia. Jadi cemburunya Allah lebih karena rasa kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Faqala lil ard, maka ketika itu terjadi, Allah perintahkan kepada bumi, tazalzali bihim. Allah katakan, Allah perintahkan kepada bumi, berguncanglah. Terjadilah gempa. Dan ini sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sudah diketahui. Di dalam Al-Quran sudah Allah turunkan, sudah Allah kisahkan. Dan kita sudah mengetahuinya. Tapi itulah manusia. Ya, tidak pernah mengambil ibrah pelajaran daripada apa-apa yang sudah terjadi di permukaan bumi ini. Kemudian Aisyah mengatakan, fa in tabu wa naza'u, jika mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat, maka Allah akan katakan kepada bumi tersebut, berhentilah. Dan jika tidak, Allah akan menghancurkan mereka. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai mu'minin, apakah itu siksa untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman? Ya. Maka beliau menjawab radhiyallahu anha, bal mau'izah wa rahmatul lil mu'minin. Itu adalah peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, musibah tersebut. Wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin. Dan itu merupakan hukuman, azab dan murka Allah kepada orang-orang kafir. Ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah konteksnya. Ketika musibah-musibah tersebut Allah timpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar akan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, itu hukuman kepada mereka. Allah sudah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan ketika itu juga menimpa kepada orang-orang yang beriman, itu merupakan ujian kepada mereka. Kalau seandainya ujian, kalau seandainya musibah tersebut menimpa mereka, ujian keimanan mereka, apakah mereka redha dengannya? Kalau belum menimpa mereka, ujian bagaimana keadaan mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana reaksi daripada keimanan mereka ketika saudara-saudaranya beriman ditimpa musibah oleh Allah, ditimpakan musibah oleh Allah. Apakah dia diam saja, atau dia hanya melakukan hal yang tidak bermanfaat, melakukan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah yang terkait dengan apa-apa yang menimpa saudara kita? Atau apa yang dilakukan? Kalau reaksinya adalah daripada keimanan yang tulus, maka keluarlah rasa simpati, rasa sedih. Karena mereka merasakan kesedihan, tidak ada seorang pun tidak sedih ketika anak-anaknya hilang, harta bendanya hilang. Dan itu kita wujudkan dengan melakukan apa yang kita mampu untuk melakukannya. Berdoa itu sudah pasti. Dan tentu menyisihkan daripada harta-harta kita agar itu semua bisa menolong mereka, minimal meringankan beban musibah yang mereka rasakan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al musyahidina wal musyahidat, al mustami'ina wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Balik kita ke ayat Al-Ankabut 40 tadi. Allah bercerita tentang apa yang telah ia perbuat terhadap umat-umat yang berdosa di masa dahulu. Ya. Dan di masa yang akan datang, sekarang dan akan datang. Allah bercerita tentang apa yang telah diperbuat oleh Allah dalam soal Al-Ankabut tadi. Fakullan akhazna bidzambih. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Setiap mereka, masing-masing mereka, kami siksa, kami hukum, kami azab. Ya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi mereka sendiri. Kita bacakan uraian dari Syekh Sa'di tentang ayat ini. Kata beliau, فَكُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ. Maka masing-masing dari umat-umat yang mendustakan kebenaran, mendustakan agama Allah, mendustakan para nabi, akhadna bidzambi, kami hukum lantaran dosa mereka. Ala qadari, sesuai dengan dengan dosa mereka itu sendiri, ukurannya berbeda-beda. Wa bi uqubatin munasibatin lah, dengan hukuman yang cocok dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan batu, ai azaban yusihim, yaitu azab yang menghabisi mereka semua, ka qaumi adin. Ya, seperti kaum Ad yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina arsalallahu alaihimur rihal aqim. Ketika Allah kirimkan kepada mereka angin yang meluluhlantakkan dan menghabiskan, menghancurkan semua, angin topan. Wasakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Jadi bencana ini lamanya 7 hari 7 malam 8 hari. Ya. Ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya tergeletak tidak bernyawa, habis. Tidak ada yang tersisa. Kaum Ad. Ya, husuman fataral qauma fiha sar'a. Mereka semuanya tergeletak tidak bernyawa, mati. Dihabisi dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum man akhadathu as-sayha. Di antara mereka ada yang dihukum oleh Allah dengan suara yang mengguntur, memekakkan telinga dan mati semuanya. Seperti kaum Saleh. Ya. Wa minhum man khasafna bihi al-ardha. Di antara mereka yang berdosa itu kami tenggelamkan ke dalam perut bumi. Ini masa dahulu yang diceritakan oleh Allah. Ka Qarun. Seperti Qarun. Ditelan oleh bumi. Tenggelam ke dalam perut bumi. Dia beserta harta-hartanya habis. Seakan-akan kita melihat apa yang terjadi di masa itu. Ya. Semua habis. Bangunan ditelan oleh bumi. Jangankan manusia. Kendaraan habis ditelan oleh bumi. Qarun diberlakukan oleh Allah demikian. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun dan Haman. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Bukan karena tidak pandai berenang. Ya. Bukan di permukaan-permukaan laut itu mereka semuanya berteriak minta tolong, enggak. Tenggelam masuk ke dalam dasar laut kemudian ditutup dengan laut. Habis semuanya. Tidak ada yang keluar bangkainya. Tidak ada yang muncul ke permukaan kecuali Fir'aun. Sebagaimana Qarun ditelan oleh bumi, maka Fir'aun dengan bala tentaranya ditelan oleh laut. Tidak bisa dicari. Dan kejadian di dunia ini seperti itu pula. Terjadi tenggelam dan jasad mereka tidak ditemukan. Dimakan oleh lautan. Tidak ada yang muncul ke permukaan kecuali Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah. Untuk membuktikan bahwasanya dia benar-benar tidak Tuhan. Karena dia mengaku Tuhan. Kalau tidak ditampakkan oleh Allah dia mati, maka orang masih meyakini dia sebagai Tuhan. Maka dibuktikan oleh Allah, ini dia yang mengaku Tuhan sudah mati. Kemudian, وَمَا كَانَ اللَّهُ ya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan semua itu menzalimi manusia. Berarti apa yang diterima itu bukan tindakan kezaliman Allah. Tetapi karena manusia itu yang berbuat zalim. Ini semuanya kan kembali kepada dosa. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Kita cukupkan pembicaraan tentang bencana yang berupa hukuman. Banyak ayat-ayat yang tadi sempat kita dengarkan. Dan saya semuanya nukil apa yang disampaikan oleh Ustaz Jeffrey pun saya tulis. Mengumpulkan ayat-ayat yang bercerita tentang dalam Al-Quran yang menyampaikan kepada kita bahwa pada umumnya bencana itu hukuman. Ya, mulai dari Al-Kabut tadi, kemudian saya tambahkan dengan ayat-ayat yang lain dan sangat banyak. di mana Allah tegaskan bahwasanya hukuman yang diturunkannya itu adalah hukuman dari Allah sebagai hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Asy-Syura 30, An-Nahl 61, Ar-Rum 41, Al-Baqarah 214 dan seterusnya dari hal-hal yang menjelaskan bahwa bencana itu pada hakikatnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa. Lalu apa makna ujian? Ya. Ujian, bencana bisa bermakna ujian, bisa berfungsi ujian. Ya, karena terkadang orang yang ditimpa bencana itu bukan karena dosanya. Yang melakukan perbuatan dosa yang dihukum oleh Allah, tetapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka yang mendapatkan hukuman. Nanti kata Nabi SAW dalam hadis salah seorang ummul mukminin, mereka semuanya dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka ketika ditimpa bencana. Wa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Di dunia mereka mendapatkan bencana sama dengan yang berdosa, tetapi nanti ketika mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketakwaan mereka. Dalam surat Al-Baqarah 155, 156, ini yang membawakan atau yang menegaskan sekali bahwa bencana itu tidak selamanya hukuman. Dia bisa menjadi ujian dan bahkan bisa menjadi hadiah dari Allah. Berupa hadiah dari Allah. Bencana itu hadiah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 156, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Allah sekarang berbicara bukan kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ayat ini kepada orang beriman. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Ya, makanya Allah tutup ayat yang ke-155 ini dengan firman-Nya dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti orang yang beriman. Ya. Alladzina idza asabathum musibatun. Nah, orang beriman ditimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sungguhnya kami ini milik Allah dan kita kembali dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bencana. Bahkan orang yang beriman yang paling berat musibahnya dari Allah adalah para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Bagaimana mereka mendapatkan ujian-ujian, tantangan-tantangan dari kaumnya. Dan bahkan ada di antara nabi itu yang dibunuh oleh umatnya. Ya. Bukan hanya dimusuhi, dibunuh oleh umatnya. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tidak seorang mukmin ditimpa oleh musibah kecuali dia menjadi apa? Pengangkat derajat, penghapus dosa. Ya. Dan penambah kebaikan. Ini secara ringkas. Dan ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang perlu kita ingatkan bahwa ketika kaum muslimin jauh dari tuntunan Allah, jauh dari tuntunan Allah dan tersebarnya perbuatan-perbuatan maksiat dan pelanggaran, yang terbesar dari pelanggaran yang membukakan pintu azab adalah syirik, kesyirikan mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, dalam banyak hadisnya, seperti tersebarnya zina. Ya. Zina, dalam istilah zina berhubungan badan laki-laki perempuan. Ya. Di luar nikah yang sah. itu zina dan itu dosa besar yang membukakan pintu azab. Bagaimana kalau seandainya perbuatan ini adalah perbuatan hubungan sejenis dan itu sudah dihukum oleh Allah di umat yang terdahulu, umat kaum Nabi Lut, ya, hubungan sejenis, maka pengesahan dan melegalkan hubungan sejenis ini adalah pembuka bencana, penyebab dari munculnya bencana-bencana yang besar dan mudah Allah untuk menghancurkan. Maka wajib bagi setiap muslim siapapun juga, dari penguasanya, pemimpinnya, pejabatnya, ulamanya, siapapun juga, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mengingatkan orang dari keburukan dan mengajak kepada kebenaran. Ini yang akan menghilangkan atau menutupi pintu bencana. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang umat terdahulu, kenapa mereka dihukum oleh Allah? Di antara penyebabnya tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan dua nabi Bani Israel, Daud dan Isa bin Maryam, karena mereka melakukan perbuatan melampaui batas. Dan di antaranya juga adalah mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Ya. Yang mencegah dari kemungkaran aman, yang membiarkan semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghentikan atau menutup turunnya azab karena tersebarnya bencana, tersebarnya perbuatan dosa, adalah tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah. Ya, berdakwah. Menyebarkan kajian-kajian ilmu agama yang benar, mengingatkan kaum muslimin tanpa mengkhawatirkan apa-apa. Karena tujuan kita mengingatkan kaum muslimin, bukan untuk mencari apa-apa dari unsur dunia ini. Bukan untuk membawa lembaga-lembaga tertentu, yayasan-yayasan tertentu, ormas-ormas tertentu, tidak. Kita mengingatkan kaum muslimin agar kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa, mendekatkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menutupi bencana. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada tahun 18 Hijriah, pada masa Umar bin Khattab, terjadi gempa. Ya, ketika itu langsung serta-merta Umar mengatakan, "Ahdastum fi dinillah?" Apakah kalian melakukan hal-hal yang baru dalam agama Allah? Karena dia tahu penyebab bencana itu adalah mengada-ada atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajak kaum muslimin kepada sunnah Nabi melindungi dari bencana. Ya. Melindungi dari bencana. Kalau tetap kalian lakukan itu, maka saya akan tinggalkan kalian, pergi ke tempat yang lebih aman. Ya. Makanya di antara, kalau kita sudah melihat tersebarnya penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan, perbuatan bid'ah dan maksiat-maksiat yang besar, sementara tidak ada yang mengindahkan, maka solusi pertama bagi orang yang beriman, meninggalkan tempat tersebut. Hijrah. Kalau tidak bisa diingatkan dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini yang perlu kita tekankan. Kemudian kaum muslimin, baik yang hadir di sini maupun yang mendengar dan menyaksikan, jangan sampai merasa berada di zona aman. Ya. Jangan sampai merasa berada di zona aman. Kita kota Pekanbaru ini, alhamdulillah jauh dari titik-titik bencana. Jauh dari gunung, tidak akan mungkin ada longsor. Jauh dari kebiasaan adanya gempa, maka tidak akan mungkin ada gempa. Jauh dari laut, tidak akan mungkin ada tsunami. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengirimkan apa yang tidak dikirimkan oleh Allah kepada yang lain, seperti ayat Al-Ankabut 40 tadi. Bisa ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Bisa saja Allah kirimkan yang lain, bisa saja Allah kuasakan orang-orang yang berbuat zalim. sehingga terjadi kekacauan yang besar. Ini yang harus kita takuti. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali yang benar. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan terkait dengan materi atau dengan judul kita, bencana antara ujian dan hukuman. Dan kembali kita ingatkan kaum muslimin, menghimbau kita semua untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, bencana satu kaum bagi yang lain terjadi memberikan manfaat. Ya, masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa satu kaum jangan dibiarkan begitu berlalu. Ya, akan beri ambil dan petik hikmah-hikmah, mau'izah, ibrah, pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya tadi yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan. Ya. Macam-macam mati syahid, di antaranya meninggal karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan. Kaitannya dengan hal tersebut, korban yang meninggal dalam bencana gempa atau tsunami yang dirinya senantiasa melakukan dosa besar, ya, apakah dengan meninggalnya karena tertimbun atau tenggelam dalam bencana tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya sehingga di akhirat tidak ada hukuman lagi baginya, atau memang bencana tersebut sebagai azab dan menjadi su'ul khatimah dan setelahnya kehidupannya yang buruk? Itu seperti yang dijelaskan oleh Nabi. Di dunia mereka mendapatkan keadaan yang sama, meninggal dengan bencana. Nanti di akhirat mereka dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bagaimana, siapa di antara mereka yang musibah itu sebagai hukuman, siapa di antara mereka yang musibah itu sebagai ujian dan penghapus-penghapus dosa. Wallahu taala. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz. Mohon dijawab, Ustaz. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah orang-orang beriman yang tidak mencegah malapetaka dan azab dari Allah dengan cara menasihati orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kufur kepada Allah, apakah di saat ia ditimpa musibah tersebut juga mendapat pengampunan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jawaban sama dengan pertanyaan yang pertama. Ya, karena terkadang saya lupa membacakan perkataan Imam Qurtubi yang tadi menafsirkan ayat surah Al-Baqarah 155. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya musibah itu imma uqubatun wa nikmah, bisa menjadi hukuman dan azab, inda idza'atil munkar, ketika tersebarnya kemungkaran, wa zuhuril ma'asi, dan bertebarannya kemaksiatan. Ini yang pertama. Bila mana hukuman itu tiba dan menimpa orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, maka itu hukuman. Apakah itu menjadi penghapus dosa baginya, atau akan menjadi tetap itu hanya hukuman di dunia dan nanti di akhir akan mendapatkan lebih? Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 21. Ya, bagi orang yang kafir, orang yang berbuat syirik, berbuat kufur, ya, itu dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, walanudziqannahum minal azabil adna, di dunia, dunal azabil akbar, sebelum mereka akan diberikan azab yang besar, ya, di akhirat. Jadi ditimpakan kepada mereka azab yang ringan di dunia, nanti di akhirat bagi mereka yang kafir tentu akan mendapatkan azab yang lebih besar dari itu. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, orang yang beriman yang ditimpa oleh musibah bisa saja menjadi penghapus dosa. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 141, waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah membersihkan ya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang iman dengan azab bisa menjadi bersih. Di azab itu hukum musibah itu menjadi pembersih baginya, walaupun dia termasuk korban meninggal dunia. Ya. Yang ditimpa musibah dari orang beriman bisa menjadi penghapus dosanya. Kalau dia berdosa dan kita hanya bisa berharap dan tidak bisa memastikan karena Allah yang Maha tahu. Bagi mereka yang beriman, kita berharap semoga menjadi penghapus dosanya dan menjadi peninggi derajatnya, menambah keutamaannya ketika dia mendapatkan musibah. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang melakukan kekufuran, tentu itu sesuai dengan ayat As-Sajdah ayat 21 tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin itu untuk materi kita pada malam hari ini, yaitu musibah antara ujian dan hukuman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan, karena itu adalah nasihat-nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk kepada seluruh para jemaah berkenan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ibrah pelajarannya, semakin memantapkan kehidupan kita di dunia, hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang seorang mukmin mesti mengambil pelajaran-pelajaran daripada apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Dan kita merasa aman, merasa tidak akan ada apa-apa. Ya, oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sebuah amal kebaikan, baik kami nyampaikan dan kepada seluruh para jemaah kaum muslim dan muslimat yang mendengarkannya. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering air mata kita, belum lagi hilang kesedihan kita. Ingatan tentang saudara-saudara kita yang terkena musibah di Lombok masih begitu jelas. Kini saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah juga terkena musibah yang dahsyat. Gempa dan tsunami datang menerjang yang menghancurkan tempat-tempat tinggal mereka. Banyak dari mereka yang kehilangan saudara-saudaranya, ayah dan ibunya, istri dan suaminya, bahkan anak-anaknya. Tangisan kesedihan yang membasahi bumi negeri kita ini, di Palu, Sigi dan Donggala, ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. As-sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ribuan saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan sekitarnya membutuhkan kepedulian kita. Mari hapus derita mereka dengan bantuan terbaik kita. Salurkan bantuan Anda melalui Asil TV Peduli ke rekening BNI Syariah dengan nomor 817550604 atas nama Asil Cahaya Tauhid